harus pergi selamanya darimu. Lagi bersama saya di channel News Populer. Kepadamu populer ataupun harus mengakhiri cinta ini kepadamu. Jangan lupa subscribe channel News Populer. Cinta